Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, ومن يدلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muddatsatuha, fa inna kulla muddatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab yang sedang kita bahas, bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pembahasan kita telah sampai pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat adalah hadis Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Anak dan bapaknya adalah sahabah, semoga Allah meridhai keduanya. Bahwasanya Nabi SAW bercerita masalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha, berumpamaan orang-orang yang menjalankan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, dan perumpamaan orang yang waqi' fiha, berjatuh ke dalam pelanggaran dari syariat Allah Ta'ala. Itu gambarannya kama sali qaumin istahamu ala safinah. Gambarannya adalah seperti suatu kaum yang mereka istahamu, melakukan undian antara yang naik di atas dak bagian atas dan dak bagian bawah pada sebuah kapal. Fasaru ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Jadilah mereka ada yang naik di bagian atas dak lantai atas, ada yang naik di dak lantai bawah. Barakallahu fik. Maka beliau menyatakan wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqau minal ma'maru 'alaman faqahum. Adalah kaum yang berada di bagian lantai bawah, apabila ingin mengambil air dan air ada di lantai bagian atas, maka mereka berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'ziman fauqana. Kalau seandainya kita melobangi, lihat di sini beliau menggambarkan pelaku dosa dan maksiat adalah orang yang melobangi kapal. Orang yang di lantai bawah mengatakan, kalau seandainya kita melobangi satu lubang untuk kita mengambil bagian air kita, niscaya kita tidak mengganggu orang yang ada di atas kita. Barakallahu fik. Maka beliau menggambarkan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Jikalau kalian membiarkan apa yang mereka inginkan, pasti akan binasa semuanya. Kalian kalau membiarkan para penumpang yang di lantai bawah mengambil air dengan melobangi kapal, kalian akan binasa semua. Namun sebaliknya, wa in akhadu ala aidihim najau, najau jami'a. Namun kalau kalian cegah mereka, kalian larang mereka, maka mereka selamat, kalian selamat semuanya. Hadis Bukhari. Barakallahu fik. Itu perumpamaan penggambaran orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama ini, menyelamatkan manusia. Sebagaimana kata salaf, as-sunnah kasafinatin nuh. Sunnah ajaran Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh, kapal yang menyelamatkan manusia. Siapa yang man rokibahan aja, wa man tarokaha gharik. Yang mau naik kapal selamat, yang tidak mau naik kapal binasa, sebagaimana kaum Nabi Nuh. Maka ahlu sunnah salafiyin secara khusus adalah orang-orang yang sedang berjalan di atas jalan keselamatan, sehingga mereka pun harus amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Dan secara umum adalah kita kaum muslimin kepada manusia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi keselamatan kita semuanya. Baik, kita lanjutkan ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah pada ucapan beliau pada poin berikutnya. Wa bi hadza al-mathal, dan dalam contoh ini, perumpamaan yang beliau buat ini, disebutkan dalilun ala annahu yanbahi li mu'allimin nas ayat ribalahum al-amsal, agar seorang yang mengajarkan kebaikan untuk mengajarkan manusia dengan ayat ribalahumul amsala, membuat permisalan, contoh. Kenapa dibuat sebuah contoh, permisalan, penggambaran? Liyab ribalahum al-ma'kul bisuratil maksus, agar mendekatkan kepada manusia. Naam, mendekatkan kepada manusia al-ma'kul, sesuatu yang masuk akal dalam bentuk maksus, sesuatu yang konkret, yang nyata. Sehingga dengan penggambaran sesuatu yang konkret, orang akan semakin tergugah pemahamannya, akalnya semakin menjangkau apa yang diucapkan. Dan ini seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Itulah permisalan yang kami buat nadribuha linnas, kami buat untuk manusia. Dalam Al-Quran banyak pelajaran dalam bentuk misal, kisah, contoh. Allah sering kali membuat daraballahu masalan lilladzina amanu, daraballahu masalan lilladzina kafaru, daraballahu masalan ila akhiril ayat. Banyak dalam Al-Quran. Tayyib. Namun kata Allah, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidaklah menggunakan akal melihat dengan contoh tadi, dengan mau menggunakan akalnya, illal alimun, kecuali orang yang alim. Tayyib. Tayyib, kata beliau, wa antum wasamma min insan tashrahu lahul ma'na syarhan kathira wa turaddidu alaihi fala yufham fala yafhamu wa idza darabta lahu mathalan bi syai'in makhsus na'am ya'rifuhu fahima wa fahima. Di sana wasamma, di sana ada sebagian orang tasrah lahul ma'na syarhan kathira, kamu jelaskan kepada orang itu makna dengan penjelasan yang sangat banyak. Wa turaddiduhu, kamu ulang-ulang penjelasannya. Fala yafham, tapi dia belum juga paham. Tayyib. Wa idza darabta lahu mathalan bi syai'in mahsus, namun kalau kamu sebutkan kepadanya sebuah contoh yang konkret, maksus, bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, apalagi dia sendiri pernah mengalaminya, ya'rifuhu, dia akan mengetahui dengan sebuah pemahaman yang antum jelaskan. Sekarang contoh, ya, pentingnya seorang mu'alim, orang tua, seorang mudarris, seorang ustad, ketika menjelaskan kepada orang yang dia bimbing dengan contoh-contoh. Seringkali para masyayikh dalam pelajaran memberikan contoh-contoh. Dan ini dengan contoh, wabil misal, yatabayyan al-asya', dengan contoh akan jelas sesuatu. Sekarang contoh berikutnya, undur ilal mathal al-ajib. Kita lihat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan sebuah contoh yang menakjubkan dari sunnah. Darabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal a'rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan contoh kepada orang A'rab, orang gunung, sahibu badiyah, orang yang tinggalnya di gunung-gunung, di lembah-lembah, orang badui. Baik. Badiyatu ibil, ja'ilan nabi. Orang A'rabi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakul, mengaduhkan permasalahannya. Ya Rasulullah, dia punya muskilah, ya, permasalahan dalam kehidupan. Kehidupan mesti ada muskilah, permasalahan keluarga, problem masyarakat, problem anak dan seterusnya. Orang badui ini datang menemui beliau mengadukan suatu muskilah. Apa katanya? Inna zaujati waladat hulaman aswad. Istri saya melahirkan anak yang kulitnya hitam. Iya. Wa ana abyad, sedangkan saya kulitnya putih. Wal mar'atu bayda, istri juga kulitnya putih. Saya kulitnya putih, istri kulitnya putih. Tapi kok lahir anak yang warnanya hitam? Ini anaknya siapa ini? Ya anaknya dia juga. Namun yang menjadi muskilah bagi dia. Kenapa kok lahirnya hitam, enggak putih seperti abinya, seperti uminya? Beliau bertanya kepada Nabi, min aina ja'ana hadal aswad? Dari mana anak yang hitam ini kok bisa lahir di tengah kami? Disinilah pertanyaan yang butuh jawaban. Problem keluarga seringkali muncul di tengah kehidupan. Bukannya zaman sahabat, zaman kita juga seringkali muncul muskilah keluarga. Maka Rasulullah SAW menghadapi orang Badui yang tinggalnya di gunung, di lembah, jauh dari ilmu pengetahuan, ya, jarang mungkin dari ilmu-ilmu pengetahuan yang dia dengar atau dia baca kehidupannya dengan unta, dengan kambing. Maka Rasulullah SAW memahamkan kepada orang Badui ini. Faqala, beliau bertanya, halaka min ibil? Apakah kamu punya unta? Ya, karena dia memang kehidupannya bersama untanya, kambingnya. Apakah kamu punya unta? Qala na'am. Ya, saya punya unta. Qala ma alwanuha? Apa warna kulit unta-unta itu? Qala humur. Beliau menjawab, merah. Qala hal fiha min awraq? Apa ada di tengah unta itu unta yang warnanya awraq, yakni aswad, aswadu bayab, hitam dan putih? Ada enggak yang warnanya hitam, warnanya putih? Ada apa tidak? Qala na'am, kata orang Badui, iya. Qala min aina ja'a hadzalik? Coba, dari mana datangnya unta yang hitam, yang putih warna kulitnya? Ya, dari mana coba kira-kira? Qala la'allahu naza'ahu 'irq. Beliau menjawab, bisa jadi anak unta yang itu warnanya hitam putih adalah dari keturunan nenek, apa, keturunan dari keturunan-keturunannya, ajdad. Ya. Jadi induknya, induk-induknya dulu ada yang warnanya hitam atau yang putih. Irq, naza'ahu irqun. Muncul warna hitam dan putih tadi karena dari jasad yang ada pada anak keturunannya. Jadi apa namanya, induk-induknya dulu begitu. Ya'ni rubbama yakunu lahu ajdadun aw jiddat sabiqatun launuha hakadha. Bisa jadi unta yang warnanya hitam putih tadi induk-induknya, ya, pejantannya atau yang betinanya itu telah memiliki warna hitam atau putih sehingga lahirlah unta berwarna hitam atau putih tadi, bukan merah. Barakallahu fikum. Hakadza naza'ahu hadzal irq. Demikianlah anak unta itu lahir dengan warna yang berbeda jasadnya karena dari induknya. Qala fa ibnuka hadza la'allahu naza'ahu 'irqun. Nah, sekarang anakmu yang lahir yang warnanya hitam ini bisa jadi itu karena sebab dari nenek moyangnya yang hitam. Begitu, mungkin kakekmu dulu ada yang warnanya hitam. Nah, sekarang anakmu ngikuti mbahmu warna kulitnya. Barakallahu fik. Mungkin nenekmu warnanya hitam sehingga anakmu hitam. Barakallahu fik. Yumkin wahid min ajdadihi au jiddatihi au akhwalihi au abaihi launun aswad. Faja'al waladu alaihi faqtana al-a'rabi tamamal iqna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan orang Badui. Bisa jadi salah satu dari ajdad, nenek moyangnya, mbah kakungnya, mbah buyutnya, atau mbah apa namanya di atas buyut, mbah warengnya, begitu. Aljidatihi atau mbah putrinya, mbah buyut dari jalur putrinya atau di atasnya, atau akhwalihi, saudara dari jalur ibunya, au abaihi atau jalur bapaknya, memiliki laun aswad, warna kulitnya hitam. Maka lahirlah dari anak ini anak yang kulitnya hitam. Faktana'a al-a'rabi tamam al-iqna, sehingga merasa puas dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa contoh anak unta. Barakallahu fikum. Ini adalah metode memahamkan kepada manusia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dengan hikmah. Siapa yang dihadapi, dengan apa membuat contoh, sehingga orang semakin paham penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ja'ahu nabiyyu alaihi salatu wasallam yasrah lahu syarhan, kalau seandainya nabi ketika ditanya seperti itu dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap, fahuwa a'rabi, sedangkan lawan bicaranya orang Badui, tinggalnya di gunung-gunung dan di lembah, mungkin apa? La ya'rifu, dia tidak paham. Ini dari gen atau secara ilmu biologi demikian-demikian. Mungkin orang tidak pernah belajar biologi, belajar gen, apa itu gen, apa biologi. Tapi Masya Allah, ketika dijelaskan dengan contoh, barakallahu fik, lakin atahu bimithal min hayatih allati ya'isuha. Nabi pun menjelaskan sallallahu alaihi wasallam kepadanya dengan contoh yang dialami langsung dalam kehidupannya. Tayyib fan talaqa wa huwa muqtani'. Maka dia menjadi orang yang muqtani', puas dengan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini faedah penting bagi seorang yang mendidik keluarganya, mendidik masyarakatnya, mendidik anak didiknya dengan contoh yang bisa dipahami, sehingga akan semakin jelas apa yang diinginkan oleh orang yang ingin menjelaskan sesuatu. Wa hakata yanbahi li talibil ilm. Lalu Syekh mengingatkan kepada kita para penuntut ilmu, na'am, bal yanbahi lil muallim, bahkan bagi seorang pengajar, ayu qarribal ma'ani al ma'qulah lit adhadin nas, agar membuat sebuah makna yang lebih dipahami oleh akal, adhan, oleh akal manusia, bidar bil amsal al makhsusah kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah penting bagi kita orang-orang yang diberi amanah menyampaikan ilmu ataupun mendidik anak kita sendiri. Anak-anak kita dulu sering orang tua kita sebelum tidur, sebelum kita merebahkan, dikumpulkan, sini abi mau cerita. Ya, kalau kita dulu orang tuanya mungkin ceritanya cerita-cerita yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Maka kita yang sudah mengerti bimbingan syariat, dekatilah anak dan berilah contoh dan misal agar mereka bisa memahami apa yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai langsung mengvonis anak saya memang jelek. Jangan, dekati mereka. Buatlah contoh, buatlah misal. Sebelum mereka membaca sendiri, membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibaca, dari komik, dari apa cerpen atau cerita pendek atau cerita apa, yang kadang yang disodorkan kepada anak-anak kita cerita-cerita yang tidak sesuai dengan syariat. Kenalkan dulu cerita yang sesuai dengan bimbingan ilmu kepada mereka, sebelum mereka barakallahu fikum lebih asik mencari sendiri. Sebelum mereka asik mencari sendiri, barakallahu fikum. Wa bihadzal hadis, poin berikutnya. Dari hadis yang kita baca ini adalah isbatu al-qur'ah wa annaha jaizatun. Dari kisah hadis yang beliau sebutkan dalam hadis ini, ditetapkannya qur'ah, undian. Undian. Wa annaha jaizah, dan undian itu boleh. Dan kita telah sebutkan kemarin, undian di sini linnaz'i al-khilaf, untuk memangkas munculnya perselisihan, untuk meredam sebuah permasalahan, sehingga dengan diundi selesai permasalahan, semuanya ridho, menerima keputusan. Baik. Ketika antum ingin ta'awun, meringankan saudaranya, kita tidak bisa langsung membantu, cuman membantu meringankan bebannya. Seorang mengumpulkan uang 200 ribu, nanti ada 10 orang, siapa yang nanti dapat duluan? Untuk memudahkan urusan dia, caranya bagaimana? Semuanya ingin saya dulu, semua ingin duluan dapat. Caranya adalah dikocok. Yang keluar namanya, itu yang dapat. Selesai khilaf, perselisihan. Kalau tidak seperti itu, semuanya usul. Saya dulu, saya besok mau ada hajat, saya besok ada kebutuhan. Dengan diundi, dengan dikocok, selesai masalah. Barakallahu fikum. Meringankan dan membantu memudahkan saudaranya. Antum beli tanah, sepakat posisi tanah, semuanya ingin bagian depan, bagian belakang, bagian tengah, pokoknya ingin semuanya dapat keuntungan yang pas dengan keinginannya. Terjadi perselisihan. Sudah, sekarang kita sepakati diundi saja. Kaplingannya nomor sekian kita undi. Sepakat diundi supaya tidak muncul khilaf. Di sini namanya qur'ah dan tidak mengandung unsur perjudian atau sejenisnya. Maka yang seperti ini para ulama kita membolehkan. Waqad waradat al-ayatu wal ahadisu bil qur'ah fi maudhi'ain. Kata Syekh Utsaimin, telah datang dalam ayat, hadis pembahasan tentang qur'ah, mengundi di dalam dua tempat dari kitabullah dalam Al-Qur'an. Wa fi sittati mawadi' min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sittah mawadi' dari sunnah, 6 tempat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menjelaskan dalam Quran dan Sunnah sudah ada contohnya. Amma al-maudhi'in min kitabillah. Adapun 2 tempat dalam Al-Quran, fakullukum yaqra'uha. Kalian insyaAllah pernah membacanya. Walhamdulillah. Apa itu yang pertama? Al-maudhi' al-awwal fi surati Ali Imran. Yang pertama itu dalam surat Ali Imran. Kisahnya Maryam Ketika Maryam alaihi salam, dia itu siapa yang akan mengasuh Maryam? Semuanya ingin saya yang mengasuh. Maka Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi kita, dalika min anba'il ghaib nuhiha ilaik. Itulah cerita dari cerita-cerita yang gaib, karena Nabi tidak melihatnya, sahabat tidak melihatnya. Apa di antara cerita gaib yang beliau tidak melihatnya? Yakni kisah wama kunta ladaihim. Allah katakan wama kunta ladaihim, dan engkau tidak hadir ketika terjadi hal itu. Ya, apa itu? Id yulkun aklamahum. Ketika mereka melemparkan aklamahum, busur-busur panah. Dilempar busur-busur panah ke sungai. Dilempar, semuanya kepengin mengasuh. Siapa yang akan mengasuh Maryam ini? Maka sebagai jalan untuk keluar dari perselisihan, masing-masing disuruh melempar aklamahum, busur-busur panah mereka di sungai. Ya, siapa yang busur panahnya tetap jalan, berarti tidak berhak mengasuh Maryam. Namun yang busur panahnya tidak berjalan, tetap di situ, nah dia yang berhak mengasuh Maryam. Begitu kesepakatannya dalam kisah. Ayuhum yakfulu Maryam. Siapa di antara mereka yang akan menjadi kafil? Apa itu kafil? Yang merawat, memelihara di Baitul Maqdis Maryam ini. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan tidaklah engkau Muhammad hadir di tengah mereka. Id yahtasimun, ketika mereka saling berselisih. Barakallahu fikum. Kata As-Sa'di rahimahullah, fatasahau watakhasamu ayyuhum, dan mereka Bani Israel saling berselisih siapa yang akan yakfulu Maryam, mengasuh Maryam. Waqtara'u 'alaiha, akhirnya mereka mengadakan undian. Kata Sa'di rahimahullah, bi an ulku aqlamahum fin nahri, dengan cara busur-busur panah mereka dilempar ke sungai. Tayib. Setelah itu, fa ayyuhum lam yajri qalamahu ma'al ma falahu kafalatha. Kata Sa'di rahimahullah, busur panah yang tidak terbawa arus tetap bertahan di situ, dia yang akan menjadi pengasuh Maryam. Fa waqa'a dzalik li Zakaria. Maka jatuhlah asuhan itu kepada Nabi Zakaria. Demikian contoh kisah adanya mengundi, melakukan undian untuk menyelesaikan perselisihan di tengah mereka. Barakallahu fikum. Adapun tempat yang kedua, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala kurang dan salahnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.